السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, di bulan yang baik, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pertemuan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib, kita memasuki atau akan melanjutkan poin sebelumnya, di mana muallif rahimahullahu taala berkata, faslun fi salatil jamaah, pasal tentang salat berjamaah. Ini sudah kita bahas ya, secara khusus kita membahas perdebatan yang terjadi di antara para ulama. Imam Ar-Rafi'i dari mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya salat berjamaah adalah sunnah muakkadah, dan ini menjadi pendapat yang dipilih di dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun Imam An-Nawawi, beliau pun ulama besar di mazhab Imam Syafi'i, cenderung mengatakan bahwa salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian yang melakukan, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah rahimahumullah, yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya adalah fardu ain. Dan dari tiga pendapat ini tentunya sudah kita sampaikan dalil-dalil yang mereka jadikan sebagai argumen atau hujjah. Kemudian di sini muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, وَيَجُوز أَيَّأْتَمَّ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ, boleh seorang yang merdeka bermakmum kepada seorang budak. Hari ini bisa dikatakan sudah hilang perbudakan. Dulu ada yang namanya perbudakan, yaitu manusia diperjualbelikan. Ya, makin kuat badannya, ya makin hebat, ya dia pintar bertani, pintar berladang, misalnya harganya semakin mahal. Atau dia usianya masih muda, misalnya, makin mahal, dijual belikan. Sebagaimana menjual kuda, menjual sapi, saat itu ada sistem di mana manusia diperjual belikan, perbudakan. Terjadi akibat adanya peperangan. Biasanya kalau terjadi peperangan, yang kalah itu ditawan, kalau tidak ditebus maka akan dijadikan sebagai budak. Dan sistem itu sudah ada bahkan sebelum Islam datang. Dan Islam datang dengan syariat yang banyak dikaitkan dengan hukum membebaskan budak. Jadi kalau kita baca hukum-hukum fikih, banyak hukum-hukum fikih yang kalau terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan dari satu hukum, itu diberikan jalan keluar dengan cara apa? Membebaskan budak. Itu banyak dalam kitab-kitab fikih. Nah, di sini beliau mengatakan tidak masalah orang yang merdeka bermakmum kepada seseorang yang statusnya budak. Dalilnya ma'asirul muslimin disampaikan oleh Syekh Majid Al-Hamawi berdasarkan hadis bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah bermakmum kepada budaknya yang bernama Zaqwan, ya Zaqwan ibni al-Musahhif, yaitu Zaqwan ya. Aisyah punya budak Ummul Mukminin, maka beliau perintahkan budak itu menjadi imam dan Aisyah bermakmum di belakangnya. Hadis ini sahih riwayat al-Imam al-Bukhari ya. Kemudian ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' melanjutkan, wal baligu bil murahiq, begitupun diperbolehkan orang-orang yang balik bermakmum kepada orang-orang yang murahiq, Apa itu murahiq? Syekh Majid Al-Hamawi berkata, yang dimaksud dengan al-murahiq huwa man qaraba al-bulugh, yaitu anak-anak yang usianya mendekati balig. Dia belum balig tapi mendekati balig. Wal maqsudu huna as-sabi al-mumayyiz, ya, tamyiz. Ya, sabi al usianya ya kurang lebih berapa? Kalau sekarang mungkin kelas 4 SD, kelas 5 SD, misalnya kelas 3 SD. Artinya dia sudah mulai tamyiz, dia mendekati sinnul bulugh. Jadi kita SMP banyak yang sudah balig, rata-rata sudah balig, sinnul bulugh. Maka ketika ada seorang anak ya yang dia memiliki hafalan yang banyak, ya lalu dia pun sudah mendekati usia balig, sudah tamyiz, maka tidak masalah kita bermakmum kepada anak tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih ya dari Amr ibni Salimah radhiyallahu taala an, annahum wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr ibni Salimah datang bersama kaumnya menemui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradu an yansarifu qalu. Tatkala Amr ibni Salimah dengan kaumnya hendak kembali ke negeri mereka, mereka pun bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ya ummuna? Ya Rasulullah, siapakah orang yang kau jadikan imam solat kami? Jadi kami ini rombongan yang datang dari tempat yang jauh. Ya Rasulullah, pilihlah salah seorang dari kami agar dia menjadi imam dalam solat kami. Faqal aktsarukum jam'an lil Qur'an. Yang paling berhak menjadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Au akhidan lil Qur'an, atau yang paling banyak apa mengambil Al-Qur'an. Fakuntu aktsarahum jam'an lil Qur'an. Kata Amr ibni Salimah, saat itu aku adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Faqaddamuni wa ana gulamun. Maka Nabi menjadikan aku imam padahal aku masih seorang anak gulam, belum sampai balig. Ini dalilnya ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Al-Bukhari, Imam An-Nasa'i pun meriwayatkan hadis ini. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala melanjutkan, wala tasih qudwatu rajulin qudwatu rajulin bimra'atin. Dan tidak sah laki-laki bermakmum kepada perempuan. Nah, itu tidak sah. Ya, tidak boleh, haram, ya. Hal ini kata Syekh Majid Al-Hamawi berdasarkan hadis ya Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi, dengan walaupun sanadnya lemah ya, dikatakan ala la ta'ummanna imra'atun rajulan. Tidak boleh seorang wanita memimpin salat laki-laki. Dalil yang lain firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Begitupun dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sab wanita di bagian belakang. Ya, sab wanita di bagian belakang. Dan sebagian ulama berdalil dengan hadis, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Itu dilarang ya, tidak boleh. Dan sebagian ulama yang lain berdalil dengan hadis bahwa wanita itu aurat. Lalu bagaimana seorang laki-laki bermakmum kepada wanita sedangkan wanita aurat? Hukum asalnya kita menundukkan pandangan. Tetapi kalau kita jadikan imam, imamnya adalah perempuan, kita konsentrasi melihat imamnya kan, karena kita perlu tahu gerakannya, kita perlu memperhatikan gerakannya. Maka ini bertentangan dengan apa namanya tujuan syariat, di mana kita diperintahkan menundukkan pandangan dan lain sebagainya. Lalu dikatakan wala qari'in bi ummi, tidak boleh juga seorang yang qari', yang qari' itu secara bahasa bisa membaca Al-Qur'an, tidak boleh bermakmum dengan ummi, dengan yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Maksudnya di sini kata Syekh Majid, tidak boleh orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya bermakmum kepada orang yang rusak bacaan Al-Fatihahnya. Karena Al-Fatihah itu adalah ruknun min arkanis salah. Fatihah adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Oleh karenanya kalau rusak di Al-Fatihah, maka ini menyebabkan salat seseorang menjadi rusak. Karena Fatihah adalah rukun. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitupun dalam hadis dikatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam untuk satu kaum adalah yang paling aqra. Ini pernah kita bahas di kitab Bulughul Maram, para ulama berbeda pendapat apa itu aqra. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan aqra adalah yang paling faqih. Yang paling faqih. Dalil mereka adalah Abu Bakar dijadikan imam pada masa Rasulullah. Padahal Abu Bakar bukan yang paling banyak hafalannya atau paling fasih bacaannya. Ada sahabat seperti Ubay bin Ka'ab misalnya, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari. Orang-orang yang dikenal bacaannya bagus. Tapi yang diprioritaskan oleh Nabi adalah orang yang bukan hanya qari' tetapi faqih, faqih fid-din. Oleh karenanya yang dipilih adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ini penting ya. Walaupun betul sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan aqra adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya, sebagian ulama. Artinya terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Walaupun orang yang faqih ya, hukum asalnya dia memiliki standar minimal bacaannya bagus, artinya sesuai dengan tajwid. Tetapi orang yang qari belum tentu dia paham ilmu fikih. Jadi kalau kita banding-banding ya, artinya menguatkan pendapat Imam Syafi'i, kalau orang yang qari belum tentu dia faqih. Faqih. Kalau dia faqih, tidak mungkin dia faqih kecuali karena dia bisa membaca Al-Qur'an, hafal Qur'an dan lain sebagainya. Oleh karenanya lebih kuat pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian muallif rahimahullah melanjutkan, wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imam fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ah. Di bagian manapun dari masjid, masjid kan luas, ya, masjid itu luas, ya. Di bagian manapun dari masjid yang luas itu, seseorang melaksanakan salat dengan bermakmum kepada imam, ya, dengan bermakmum kepada imam, dan yang bermakmum ini tahu salatnya imam, maka sah. Oh. Kalau kita bicara makmum dengan imam ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar dibagi menjadi tiga. Kadang imam makmum di luar masjid, contohnya sholat id misalnya. Kadang imam makmum di dalam masjid, ini yang sedang diceritakan, imam dan makmum di dalam masjid, ini kasus yang kedua. Dan kadang kasus yang ketiga, imam di dalam, makmum di luar, entah karena penuh atau pintu terkunci atau sebab yang lain. Kalau kasus yang sedang kita baca adalah imam dan makmum di dalam masjid. Wa ayyu mawdi'in, di bagian manapun masjid, baik serambi kanan, serambi kiri, bagian depan, bagian belakang. Di bagian manapun seseorang melaksanakan salat di dalam masjid bi salatil imam, dan dia bermakmum kepada seorang imam, wa huwa 'alimun bi salatihi, dan yang bermakmum itu tahu salatnya imam. Tahu di sini bisa dengan melihat dari jauh, atau bisa dengan mendengar suaranya, atau bisa dengan mendengar suara muballigh. Apa itu muballigh? Kalau kita salat di Masjidil Haram kan ada muballighnya. Allahu akbar, Allahu akbar, yang begitu ya. Itu muballighnya, penyampainya. Ya. Jadi kita yang namanya tahu imam bisa tahu dalam pengertian melihat, atau tahu dalam pengertian mendengar, atau tahu dalam pengertian melihat sop yang terakhir, itu tahu juga. Artinya ya, kalau ada pertanyaan, ada orang sholat di masjid, tapi dia tidak masuk shaf. Ya, dia tidak masuk shaf. Taruhlah masjidnya besar, cuma ada 4 shaf. Dia sholat, padahal dia laki-laki, di bagian belakang. Tetapi dia bisa melihat shaf yang terakhir. Dia pun kemungkinan bisa melihat imam, dan dia di satu tempat misalnya. Apakah sholatnya? Apakah sah sholatnya? Kata beliau sah. Dikatakan di sini, Syekh Majid Al-Hamawi berkata, walakin laisa lahu thawabul jamaah in lam tattasil bis sufuf. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala jamaah kalau dia tidak mau masuk ke dalam saf. Artinya sholatnya dianggap sah. Ya, sholatnya dianggap sah ketika dia mengikuti imam. Tapi dia dianggap, kata beliau, tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wala yadurru bainahuma haylulatun abniyatun in kana yusallil ma'mum lil imam adatan walau ma'astidbar. Dan tidak masalah kalau ada misalnya penghalang dinding atau kaca dan lain-lain sebagainya, selama sekali lagi bahwa sang makmum bisa mengetahui gerakan imam, baik dengan melihat secara langsung ataupun melihat saf yang terakhir ataupun mendengar bacaan dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, ma lam yataqaddam alaihi, selama makmum tidak mendahului imam. Apa yataqaddam itu? Makmum harusnya kan di belakang imam. Tidak boleh yataqaddam. Jadi jangan sampai kita berada di satu shaf di mana kita malah ada di depan imam, ya. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita bermakmum di masjid, dimanapun kita mulai mengikuti imam di belakang, di kanan, belum masuk shaf, itu ya sah-sah saja salatnya. Walaupun dia kalau menurut Syekh Majid Al-Hamawi kehilangan pahala berjamaah karena harusnya dia berada di dalam shaf. Dalam shaf salat. Walaupun salatnya sah. Salatnya sah, tetapi kalau dia sengaja tidak mau masuk ke dalam shaf, dia kehilangan pahala apa berjamaah walaupun salatnya dianggap tetap sah. Ya. Kalau kita lihat penjelasan beliau, beliau mensyaratkan dua sebenarnya. Ya, beliau mensyaratkan kalau kita berjamaah di masjid syaratnya dua. Yang pertama adalah aliman bi salatil imam. Kita tahu salatnya imam, tahu di sini bisa mendengar, bisa melihat shaf dan lain sebagainya. Dan yang kedua syaratnya adalah an la yataqaddam alal imam. Tidak boleh dia depan imam. Jadi harus di belakang shafnya imam. Oleh karenanya di beberapa masjid serambinya dibuat batas. Tidak boleh sholat di sini. Kenapa tidak boleh sholat di sini? Karena dia sudah melewati safnya imam misalnya dan tidak sah. Ya, tidak sah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi pentaklik kitab Matan Abi Syuja berkata, "Fa in taqaddama 'alaihi batalat salatuhu." Kalau sang makmum mendahului imam, artinya posisinya di depan, ya imam di belakang dia, maka sholatnya dianggap batal. Wala tadurrul musawatu walakin tukrahu. Lalu bagaimana kalau sejajar imam dengan makmum? Ya, kalau sejajar bagaimana? Dikatakan di sini tidak masalah kalau sejajar, ya. Wala tadurrul musawah, tidak masalah kalau sejajar. Walakin tukrah, tetapi dimakruhkan. Bahkan di sini beliau mengatakan apa namanya bisa menghilangkan pahala berjamaah, artinya ya harus sedikit mundur dibandingkan posisi imam. Kalau kita lihat nah bibinya Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memindahkannya ke sebelah kanan. Ini zahirnya ya sejajar, walaupun kata para ulama untuk kehati-hatian lebih baik dimundurkan sedikit, ya, agar jangan sampai makmum lebih maju dibandingkan imam, karena hukum asalnya yang di depan yang diikuti, ya, tidak bisa kita ngikutin yang di belakang, nggak kelihatan, ya. Mengikuti yang di depan bukan yang di belakang. Lalu dikatakan Wa in shalla kharijal masjid kata Qadi Abi Syuja'. Kalau seseorang salat di luar masjid qariban min, yang dekat. Yang dekat artinya tidak jauh jaraknya. Ya, tidak sampai beratus meter misalnya jaraknya. Wa huwa 'alimun bi salatihi, dan makmum yang salat di luar itu tahu salatnya imam, tahunya bisa dengan melihat, bisa dengan mendengar, atau kalau zaman sekarang sudah modern itu ya, masjidnya lantai 2, lantai 3, imamnya di lantai 1, misalnya di lantai 2 diberikan apa TV apa layar, sehingga makmum bisa melihat. Mereka di satu tempat, hanya saja satu rombongan di bawah, kelompok yang lain di atas ya. Lalu dikatakan di sini jaza, maka diperbolehkan ya, diperbolehkan. Wahadul qurbi bainahuma, dan dikatakan dekat jaraknya antara imam dengan makmum, salah sumi'ati zira'in takriban, kurang lebih 300 zira, atau kalau kita meterkan menjadi 144 meter. Ya, 144 meter. InsyaAllah kita lanjutkan dengan bahasan salat musafir di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mau proses pemotongan tulang sapi, tulang usaha, atau industri pemotongan hewan? Mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dari limbah menjadi untung berlimpah. Ambil peluang usaha yang belum banyak ada di Indonesia ini. Pengolahan limbah plastik daur ulang dengan mesin Maxindo, andalan di setiap sektor usaha Indonesia. Mesin penghancur limbah plastik tipe PLT30D AgroWindo memproses aneka macam limbah plastik seperti gelas plastik, botol plastik, kemasan plastik bekas oli, dan lainnya, menjadi serpihan biji plastik yang akan digunakan sebagai aneka keperluan di sektor industri. Desain mesin termutakhir dari material plat mild steel, sangat kokoh, menggunakan bahan bakar diesel dengan motor listrik berkekuatan 8 horsepower, kapasitas produksi 30 kg per jam secara kontinu. Pisau pencacah dengan tingkat presisi tinggi yang mampu memotong hingga ukuran 10 mm. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk melancarkan produksi. Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik. Multiguna untuk diterapkan dari berbagai jenis sektor industri. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Untuk kebutuhan mengolah adonan atau produksi adonan yang menggunakan telur, pada berbagai kebutuhan industri makanan seperti bakery, pastry, cake, frozen food, atau catering, gunakan mesin egg mixer tipe JD15 dari Maxindo. Kegunaan untuk mengaduk telur dalam jumlah besar sehingga produksi lebih praktis dan efisien. Dengan material berkualitas yang food grade, aman dan awet, menggunakan teknologi motor listrik yang berkualitas berkecepatan 465 RPM dengan 2 unit pengaduk, sehingga membuat adonan telur menjadi lebih homogen dan halus. Bowl berkapasitas 15 liter dengan efisiensi produksi 20-25 kg per jam. Konsumsi listrik lebih hemat dan cocok untuk penggunaan skala industri rumahan. Mudah dioperasikan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang pertama tadi sudah kita bahas lanjutan dari pembahasan salat berjamaah. Ya, beliau merinci terkait dengan hukum imam dan makmum. Satu orang laki-laki, lalu kalau makmumnya dua orang, ya, kalau satu orang tentunya di sebelah kanan, kalau dua orang di belakang imam. Lalu bagaimana kalau seandainya ada perempuan, perempuan di sop yang paling belakang misalnya, ya. Lalu bagaimana kalau ada anak-anak, misalnya anak-anak masih di belakang sop dewasa, baru setelahnya sop perempuan. Nah, itu dalam Islam ada aturan-aturannya. Begitupun sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kalau semua makmumnya perempuan dan imamnya adalah perempuan, maka mereka berdiri sejajar. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasa kita mencoba mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk ikut berpartisipasi mengirimkan pertanyaan, baik menggunakan telepon di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca. Kami tampil pertanyaan yang pertama. Sepertinya ada penelpon, ya. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bapak Saiful dari Jambi. Baik, silahkan Pak Saiful. Nah, ini kebetulan saya dari pulang dari masjid. Tadi ada pertanyaan di masjid. Iya. Ketika kita masbuk, iya, berjamaah, kita mendapati imam sedang duduk di antara dua sujud atau duduk akhir. Apakah kita takbirnya takbir lakbir ilham takbirnya dua kali atau satu kali? Baik. Baik saja Ustaz, ya. Baik Pak Saiful Barakallah dari Jambi. Wallahu alam bisawab, dalam kasus ini tentunya takbirnya adalah yang wajib satu kali, yang sunnah satu kali. Jadi kalau digabung tanpa melihat wajib atau sunnah menjadi dua. Takbir yang wajib adalah takbiratul ihram. Yaitu takbir yang wajib. Itu sudah kita bahas, ya. Di hadis musi, rajul al-musi as-salah. Seorang laki-laki yang salatnya kurang bagus, maka Nabi mengajarkan, Idha kumta ilas-salah fakabbir. Kalau kamu hendak salat, maka takbirlah. Oleh karenanya para ulama menjadikan takbiratul ihram adalah min arkanis salah. Jadi kalau imam sudah tasyahud akhir, ya kita diperintahkan oleh syariat untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baru setelahnya kita takbir lagi, ya, untuk mengikuti imam. Artinya kalau imam duduk di antara dua sujud, kita takbir lagi. Itu dalam Islam biasa diistilahkan takbir intiqal. Takbir intiqal, takbir pergantian posisi, yang tadinya dari berdiri langsung sujud. Nah, ini butuh takbir karena dia terjadi perubahan gerak, maka kita katakan Allahu Akbar. Jadi dua, yang wajibnya satu yaitu takbiratul ihram sebagai tanda seseorang memulai sholat. Yang takbir yang kedua itu sunnah, kalau mau dikerjakan silahkan, kalaupun tidak, menurut pendapat yang paling kuat tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Umu Rafif dari Jakarta. Baik, silakan Umu. Mau menanyakan gini Ustaz, saya suka perhatikan imam misalnya di live sunnah atau live Mekah gitu Ustaz, yeah, ya. Kalau sesudah salam itu kan beberapa saat, sekian detik mungkin sekian menit, itu membalik badan untuk zikir atau apa gitu, yeah, Ustaz, ya. itu pada saat kapan ya Ustadz ya? Baik. Itu membalikkan badan, dan apakah sama perlakuannya dengan kalau kita wanita semua kan sejajar imamnya sama makmumnya. Nah, apakah imam itu maju sedikit, imam perempuan ya Ustadz ya, maju sedikit terus membalikkan badan juga seperti itu, atau nggak perlu melakukan seperti itu gitu Ustadz? Baik Ibu, mohon itu saja Ibu ya Ustadz. Ya gitu aja Ustaz. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram yang sudah pernah kita bahas di dalam Kitabus Shalah, disebutkan sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, diceritakan oleh Ummul Mukminin bahwa Rasulullah apabila sudah mengucapkan salam, beliau tidak berlama-lama menghadap kiblat, tetapi beliau hanya membaca istighfar 3 kali, lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayazal jalali wal ikram, langsung beliau menghadap jamaah. Jadi Ummul Mukminin memperkirakan, Aisyah, ibunda kita Aisyah, memperkirakan lamanya Nabi menghadap kiblat setelah salam, yaitu kurun waktu yang dibutuhkan untuk membaca istighfar 3 kali, lalu membaca 1 kali Allahumma antas salam. Maka setelah itu Nabi langsung apa? Menghadap ke arah makmum. Hikmahnya kata para ulama adalah untuk apa namanya menegaskan kepada makmum bahwasanya sholat sudah selesai. Ya, bahwasanya sholat sudah selesai. Artinya kalaupun datang makmum yang baru, jangan sampai mereka menyangka masih sholat ya. Karena memang dalam Islam itu kan sebenarnya idealnya zikir itu kan masing-masing. Coba ibu bayangkan kalau seandainya zikir masing-masing, tentunya masjid akan sunyi, ya sunyi. Barangkali ada jamaah yang baru masuk berkata ini masih sholat atau tidak. Maka Nabi Muhammad mensyariatkan agar sang imam, kata Aisyah, cukup membaca istighfar 3 kali Allahumma antas salam, setelah itu langsung menghadap ke arah makmum. Apakah ini berlaku khusus laki-laki atau perempuan juga? Hukum asalnya apa yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk perempuan selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, apa-apa yang berlaku atas laki-laki hukum asalnya berlaku juga atas perempuan selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dan kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya perbedaan perempuan dan laki-laki dalam sholat. Di antaranya adalah masalah apa itu ruku dan sujud. Kalau laki-laki membentangkan tangan, menjauhkan apa namanya ini siku dari rusuk, dijauhkan siku dari rusuk, kalau perempuan malah didekatkan. Ya, lalu begitupun permasalahan ketika sujud, kalau laki-laki cenderung menjauhkan perut dari betis, kalau perempuan cenderung mengkerutkan, lebih merapatkannya. Begitupun kaitan dengan kalau masalah jahr dan sir. Kalau laki-laki mau jamaahnya laki-laki dan perempuan jahr, tapi kalau perempuan kalau ada laki-laki enggak boleh jahr. Begitupun masalah mengingatkan kesalahan imam itu kalau laki-laki dengan tasbih, perempuan dengan tasfiq tepuk tangan. Lalu kalau laki-laki itu auratnya antara pusar dengan lutut, sedangkan perempuan auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, ini perbedaan. Artinya selebihnya hukum asalnya adalah sama. Selebihnya hukum asalnya adalah sama. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Pak Agus di Sukabumi. Apa doa mau motong kurban yang sesuai dengan sunnah? Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, mereka membawakan banyak riwayat bahwa Nabi membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammadin. Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini Bismillah dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, terimalah dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh juga kita katakan Bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah dariku dan dari keluargaku. Itu yang diajarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i ditambahkan juga bersolawat ya. ditambahkan juga bersalawat. Kalau kita baca di dalam bab menyembelih, itu ada tambahan Bismillahi Allahu Akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Dan menurut saya ini masalah yang luas ya. Para ulama yang menambahkan salawat kepada Nabi itu mereka berdalil dengan firman Allah wa rafa'na laka dzikrak, sungguh telah kami angkat namamu sehingga tidaklah disebut nama Allah kecuali setelahnya disebut nama Nabi Muhammad, termasuk misalnya dalam doa kan, dalam tasyahud tidaklah disebut nama Allah kecuali setelahnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau teks hadisnya itu cuma bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti, ya Allah bismillah dengan menyebut nama Allah Allahu akbar, ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Itu yang kita, walaupun ada beberapa doa lain, doa Ibnu Umar Allahumma minka wa ilaika, itu ada doa-doa yang lain yang diriwayatkan terkait dengan doa menyembelih. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari hamba Allah Kalimantan Timur. Saya kalau mau sholat sebelum takbir saya membaca Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi atini ma ataita ibadaka salihin. Apa itu memang ada contohnya? Allahu a'lam bishawab. Apa yang kita baca dalam kitab-kitab para ulama, kitab hadis seperti kitab Bulughul Maram, ya kitab-kitab hadis, ya alhamdulillah kita banyak mempelajari kitab hadis walaupun enggak banyak sekali, tapi kita pernah kuliah ya, kita kuliah berapa panjang kita melewati masa kuliah. S1 saja saya kuliah berapa semester? 6 8 berapa itu? 14 semester. Dan sekarang kita mengikuti program lanjutan sudah semester 4. Berapa jadinya? 14, jadi 18 semester. Cukup panjang, hampir 10 tahun, tapi kita belum pernah mendengar sebelum sholat kita berkata Allahumma anta maqsudi ya, dan sampai akhir yang tadi disebutkan ya. Bahkan kalau kita baca dalam hadisnya yang diperintahkan oleh Nabi adalah kita hadapkan, kita sempurnakan wudu, setelah itu kita hadapkan diri kita kepada ke kiblat, setelah itu kita mengucapkan takbir, setelah kita takbir disunnahkan membaca iftitah, setelah iftitah membaca al-fatihah, lalu disunnahkan membaca surat yang mudah yang kita hafal, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu ruku, lalu sujud dan seterusnya. Dan kita tidak mengetahui adanya dalil membaca tadi yang disebutkan. Begitupun sebagian kaum muslimin kita lihat membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya, sebelum salat ya. Tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal yang sedikit tapi sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada amal yang banyak tetapi menyelisihi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, tentang waktu yang diharamkan untuk sholat. Suatu saat saya kesiangan bangun, ketika akan sholat subuh sudah terbit fajar, apakah saya sholat atau menunggu waktu syuruk dari hamba Allah di Kalimantan Barat? Allah alam bisawab. Yang harus Bapak kerjakan adalah langsung sholat berdasarkan hadis Nabi, man nama anis sholah fal yusalliha idha dhaqaraha. Barang siapa yang tertidur sehingga belum mengerjakan sholat, maka sholatlah ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ya, dan larangan sholat setelah asar, setelah subuh itu khusus untuk sholat sunnah yang mutlak. Adapun sholat wajib atau mengqadha yang wajib, itu tidak ada masalah. Begitupun sholat-sholat zawatul asbab yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat jenazah, itu tidak masalah. Dan itu pendapat jumhurul ulama sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Allahu a'lam bishawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Yusnida di Cimanggis. Cimanggis. Oh masya Allah, ya. Jawa Barat itu ibu? Bukan, Manggis Depok. Cimanggis Depok, ya silahkan ibu. Iya, ini saya mau tanya mengenai sujud kelupaan itu sujud apa ya Pak Ustaz? Sahwi, sujud sahwi. Sujud sahwi. Cara mengerjakannya seperti apa Pak Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Apa pakai salam gitu? Baik. Itu juga sujud apa kalau kita baca Al-Qur'an itu Pak Ustaz? Sujud tilawah. Sujud tilawah kalau kita baca Al-Qur'an itu kita sujud nah habis itu sekali apa dua kali gitu. Baik Ibu, itu saja Ibu. Sekali apa dua kali, apa pakai salam atau enggak? Baik. Oh iya. Syukran Pak Ustaz. Afwan Ibu. Jazakumullah. Wa iyyak. Allah alam bisab ya, masalah sujud sahwi sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya sujud sahwi itu kaitannya dengan meninggalkan yang wajib ya, meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang rukun ya, atau lupa rakaat ya, lupa rakaat atau menambahkan rakaat ya, itu beberapa kondisi. Jadi meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang wajib dari yang harus dikerjakan dalam sholat, atau ragu berapa rokaat, atau mengurangi jumlah rokaat, atau menambah jumlah rokaat. Itu empat hal yang kaitannya dengan sujud sahwi. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kasusnya beda-beda. Kalau seandainya ibu ragu, ini saya sudah 3 rokaat atau 2 ya, maka ibu ambil yang lebih kecil yaitu 2, maka ibu nambah 1 rokaat. Lanjutkan saja sholat seperti biasa, lalu ibu kan tasyahud akhir, membaca tahiyat, ya, baik tahiyatnya Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus salawatut atau tahiyatnya Ibnu Mas'ud at-tahiyat at-tahiyatulillahi wassalawatu wattayyibat. Silakan dibaca, dua-duanya sahih. Setelah ibu tahiyat kan harusnya ibu salam. Tetapi karena ibu sempat ragu tentang jumlah rakaat dan ibu telah mengambil yang lebih kecil, sujud ibu disunahkan, kalau di mazhab Imam Syafi'i disunahkan ibu sujud 2 kali. Setelah tasyahud akhir, sujud dulu 2 kali. 1 sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la, bangkit Allahu akbar. Sujud lagi 1 kali lagi subhanarabbiyal a'la, membaca subhanarabbiyal a'la, doa sujud, lalu ibu bangkit lalu salam. Ya kanan kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitupun kasusnya kalau kita misalnya meninggalkan yang, kalau di para ulama beda pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, yaitu kaitannya dengan tasyahud awal. Ibu misalnya lupa tasyahud awal, aduh gimana? Ada 2, kalau ibu masih bungkuk, belum tegak, gak ada masalah, balik lagi ke bawah. Tapi kalau ibu sudah terlanjur berdiri tegak, lanjutkan saja. Terus gimana? Saya kan belum tasyahud awal. Ibu lanjutkan, kalau sudah nyampe tasyahud akhir, ibu baca tasyahud akhir sampai beres, ketika ibu akan salam, ibu sujud 2 kali seperti yang saya contohkan barusan, itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, ibu lagi sholat zuhur, ibu salam di rakaat yang kedua. Ibu salam di rakaat kedua. Lalu dikatakan, bu kok sholat zuhur cuma 2 rakaat? Benar iya, kami lihat ibu cuma 2 rakaat. Maka ibu tambahkan lagi, takbir lagi Allahu Akbar, kayak mulai sholat baru, tapi cuma 2 rakaat menyempurnakan yang sebelumnya. Lalu ibu tasyahud, sebelum ibu salam, ibu sujud lagi 2 kali, lalu ibu salam. Begitu. Ya, adapun sujud tilawah, menurut jumhurul ulama, dia tetap sama kayak sholat, harus berwudu. Ya, harus berwudu, hanya saja sujudnya satu kali dan tidak memakai salam. Kalau kita di luar sholat, kalau di dalam sholat ya pasti ada salamnya nanti, tapi bukan salam karena sujud tilawah, tetapi salam untuk mengakhiri sholat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya bila kita sholat berjamaah tapi kita berada di sholat terakhir sendirian karena tidak ada makmum yang lain yang mengikutinya? Itu ada dua. Kalau kondisinya memang tidak ada makmum yang lain kecuali kita, maka tidak perlu kita menarik dari depan kalau memang bisa menimbulkan fitnah. Tidak perlu kita menarik yang ada di depan kita untuk menemani kita kalau bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak ada potensi menimbulkan fitnah, kita tarik satu untuk menemani kita, tidak masalah. Tetapi kalaupun tidak mungkin, tidak masalah. Yang tidak boleh itu kata Nabi, masih ada tempat di sop, masih ada yang kosong, tetapi dia membuat sop yang baru. Ini yang kata Nabi tidak sah sholatnya, kata Nabi. Ya, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat, apakah tidak sahnya, tidak diterima atau tidak sempurna, itu khilaf di kalangan para ulama. Tetapi tidak semestinya, tidak sepantasnya seseorang yang mendapatkan saf yang masih kosong dia membuat saf yang baru. Kalau tadi kata Syekh Majid Al-Hamawi yang tadi kita baca, salatnya dianggap sah tapi tidak dapat pahala jamaah yang tadi kita bacakan ya, yang enggak mau masuk ke dalam saf. Allah alam bisaf. Ada Ummu Rafif di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari Ummu Rafif lagi nih Ustaz. Mau menanyakan ini Ustaz, apa suami saya kan udah berniat untuk kurban. Baik. Dia udah menyerahkan biaya kurbannya. Nah, berapa hari kemarin ini beliau ada apa di kelingking kakinya itu ada kayak kulit hampir kelupas gitu ya Ustaz ya. Jadi agak terganggu, misalnya biasa aja nggak pakai sendal sih alhamdulillah nggak apa-apa, tapi kalau pakai sepatu atau pakai kaos kaki tuh kayak agak tidak nyaman gitu. Di ujung kelingking kaki. Nah itu boleh dicabut atau dibiarkan saja sampai nanti hewan kurbannya disembelih gitu Ustaz nanti, atau karena uzur boleh dicabut atau gimana ya Ustaz ya? Allah lah misal kalau memang uzur Ibu mengganggu apalagi sakit ya dilepas saja. Oh, tidak membatalkan itu ya Ustaz? Tidak membatalkan. Tidak, itu kan larangannya pun menurut jumhurul ulama itu hukumnya sunnah, kecuali menurut mazhab zahiri itu wajib, tapi menurut jumhurul ulama sunnah. Walaupun ditinggalkan tidak masalah. Artinya kan yang dilarang itu banyak. Bulu-bulu yang di wajah, bulu-bulu yang di ketiak, semua dilarang dipotong. Kalau satu bagian yang memang mengganggu aktivitas kita tidak nyaman, tidak masalah, dihilangkan saja, tidak berdosa. Ya karena sesuatu yang makruh, sesuatu yang larangannya tidak tegas, maka hilanglah kemakruhannya. Seperti misalnya dalam sholat kita dilarang menutup wajah. Mayoritas para ulama mengatakan menutup hidung itu makruh. Tetapi Nabi berkata kalian akan bersin, tutuplah hidung kalian. Artinya dikecualikan kalau ada hajat menutupnya tidak masalah. Ya sesuatu yang makruh kalau ada hajat keperluan yang penting maka tidak masalah. Allah alam bisa. Oh gitu Ustaz. Ustaz ya. Boleh nanya satu lagi enggak Ustaz? Baik Ibu silakan. Oh gini Ustaz, saya beberapa hari yang lalu niat sholat witir Ustaz. Baik Ibu. Tadinya niatnya satu rakaat Ustaz. Baik. Nah, qadarullah saya lupa. Jadi pas harusnya salam dari itu saya naik lagi. Nah apakah nanti pada rakaat kedua itu nanti saya setelah sebelum salam saya sujud sahwi dulu atau saya berubah niat saya untuk jadi 3 rakaat pada saat saya naik itu rakaat kedua. Baik. Yang lebih afdol sesuai syariatnya yang mana ya Ustaz ya? Baik. Allah alam bisa. Ya, baik. Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, hukum asalnya niat itu bukan di tengah tetapi di awal ya, niat itu di awal. Oleh karenanya pernah satu ketika Nabi sholat asar atau zuhur 5 rakaat ya, beliau sholat 5 rakaat. Apa yang dilakukan bukan mengubah niat, tetapi kalau memang sudah terlanjur 5 rakaat tinggal sujud sahwi saja. Artinya ibu niat sholat witir 1 rakaat, ibu malah berdiri di rakaat kedua, masuk rakaat kedua. Apakah ibu tambah 1 rakaat lagi biar witir? Allah alam bisawab, menurut saya tidak. Cukup ibu sujud sahwi saja. Cukup ibu sujud sahwi saja. Jadi tidak perlu ibu tambah 1 rakaat lagi misalnya. Karena 1 rakaat yang pertama itu dianggap sebagai sesuatu yang terjadi tanpa disengaja. Karena lupa. Ya karena lupa. Misalnya ibu pas ibu sujud, kok ini saya di rakaat kedua? Kan tadi saya niat 1 rakaat, ya sudah ibu tasyahud akhir saja, lalu ibu sujud sahwi 2 kali, baru ibu salam. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa kita jadi makmum di rumah sedangkan imam di layar TV? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, ini sama kayak pertanyaan, apa hukumnya kita menyalakan radio? Kemudian, di dalam bacaan murattal radio itu ada sujud tilawah. Apakah kalau kita ngedengar sujud tilawah dari rekaman radio kita sujud tilawah juga? Maka para ulama menjawabnya dengan sedikit memberikan humor ya. Kata mereka, ya kalau radionya sujud, kamu juga ikut sujud. Artinya ya, Allah alam bisa, hukum asalnya ya tidak. ya imamnya di Mekah, kita misalnya di Jakarta, waktunya saja beda. Mereka sedang zuhur, kita sudah asar, sudah jam 4 kan. Ya, oleh karenanya hukum asalnya tidak bisa, kecuali kalau melihat di TV di satu tempat, misalnya di bagian atas atau di basement terlihat TV, ya tidak masalah karena dianggap satu tempat dan TV itu hanyalah wasilah untuk mengetahui gerakan imam. Allah alam bisab. Pertanyaan yang keenam, kalau ada orang yang Ramadan yang sudah lewat dia batal hampir satu bulan karena sakit, nah terus dia sudah mulai ganti tapi Senin Kamis, terus ini kan bertepatan dengan Arafah, kalau begitu bagaimana baiknya? Allah alam bisa. Kalau seandainya dia hari Kamis ini mau libur mengqadha, dia puasa sunnah dulu tidak masalah, karena keutamaannya besar puasa sunnah di bulan di tanggal 9 itu dengannya diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Allah alam bisa. Artinya setelah dia nanti puasa setelah hari tasyrik, dia lanjutkan lagi puasa qadha-nya. Setelah hari tasyrik dia lanjutkan lagi puasa qadha-nya. Allah alam bisab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.